Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأما الشرك في العبادة بركات الإمام ابن القيم رحمه الله adapun kesyirikan di dalam ibadah huwa ashal min hadzal syirik, maka yang demikian lebih mudah daripada syirik yang sebelumnya. Wa akhafu amran, dan perkaranya lebih ringan. Fa inna yasdur mimman ya'taqidu anna la ilaha illallah, kesyirikan di dalam ibadah bisa keluar dari orang-orang yang meyakini bahwasanya la ilaha illallah wa anna la yadhurru wa la yanfa' wa la yu'ti wa la yamna illallah, dan dia pun meyakini tidak ada yang bisa memberikan mudarat, manfaat, memberikan atau mencegah, melarang kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa anna la ilaha ghairu wa la rabba siwah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dialah Allah saja semata. Walakin la yakhussu Allah fi mu'amalati wa 'ubudiyyati, akan tapi kesyirikan ini terjadi ketika seseorang tidak mengkhususkan muamalahnya, ubudiyahnya, sesembahannya, bali amallah li hadzi nafsihi taratan wa li talabi dunya taratan, bahkan kadang seseorang terjerumus kepada kesyirikan di dalam ibadah ketika seseorang beramal untuk dirinya, kadang beramal juga untuk mencari dunia, kadang seseorang juga beramal ingin merasa tinggi, hebat, derajatnya hebat, tinggi pangkatnya, jabatannya, ingin merasa tinggi daripada yang lainnya di sisi makhluk. Falillahi min amalihi wa sa'ihi nasibun, maka perkara hal ini hanya milik Allah lah, di tangan Allah lah bagiannya dari amalan yang dia lakukan. Walinafsihi wahadzihi hawa-hawahu nasibun. Nah, untuk dirinya sendiri, bagiannya, hawa nafsunya, ada bagiannya. Oleh syaitan nasibun, dan untuk syaitan juga ada bagiannya. Walil khalqi nasibun, dan untuk makhluk juga ada bagiannya. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan syirik di dalam ibadah. Poin yang pertama, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, syirik di dalam beribadah ini perkaranya, kata Ibnul Qayyim, ashal min hadha syirik awa akhafu amran, lebih ringan dari yang sebelumnya. Karena biasanya kesyirikan ini keluar, muncul, timbul dari orang-orang yang meyakini la ilaha illallah. Tetapi masalahnya ini bertingkat-tingkat. Ada riya, ada sum'ah, ada yang sudah pada tingkatan keluar dari Islam. Sebabnya apa? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, walakin la yakhussullah fi muamalati wa 'ubudiyati. Orang tersebut tidak mengkhususkan Allah di dalam muamalahnya dan penghambaannya, 'ubudiyahnya. Penghambaan dia tidak dia khususkan untuk Allah semata, tetapi dia jadikan mendua. Maksudnya apa? Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia mencintai Allah, dia juga mencintai selain Allah. Menduakan Allah di dalam ibadah. Sedangkan ibadah itu apa? Definisi ibadah kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahir wal batinah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang namanya ibadah adalah ismun jami', satu isim nama yang terkumpul di dalamnya segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, dan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dari ucapan, perbuatan, baik yang zahirah maupun yang batinah. Itu ibadah. Sehingga orang tersebut kadang beramal suatu amalan, kadang niatnya untuk dirinya sendiri, kadang niatnya untuk mencari dunia. Ya, dia belajar, dia menuntut ilmu untuk mencari dunia, cari uang. Dia belajar, dia menuntut ilmu, ingin menjadi pimpinan. Dia belajar, dia menuntut ilmu, ingin dihormati. Ya, dia belajar, dia menuntut ilmu, ingin dianggap sebagai tokoh. Ya, saya. Sebagaimana iblis mengatakan ana. Ini disampaikan, ucapan ini sering disampaikan oleh iblis atau diucapkan oleh iblis untuk membanggakan dirinya. Ya, membanggakan dirinya, anak. Saya yang merintis dakwah, saya yang duluan, saya Yang ngajar saya lebih senior, saya dan saya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ucapan-ucapan seperti ini. Ya, ini kalimat iblis. Ya, dari situlah iblis nam dilaknat. Dari situlah iblis nam dimurkai oleh Allah. Dari situlah iblis nam dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat anak. Anak khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Sebagaimana Qarun pun demikian. Dengan kalimat anak. Qarun bilang apa? Qarun. Domirnya pakai domir apa dia? Innama utituhu. Utitu. Sigah. Naam. Mabni lil majhul. Utitu. Utituhu. Innama. Ini adatul hasr. Ya, adatul hasr. Maksudnya apa? Nah, aku ini dikasih harta, kesuksesan, kehebatan, kekayaan, ini dan lain sebagainya. Utitu, domirnya anak, saya, aku. Tuh, perhatikan, kalimat-kalimat seperti ini. Walaupun, ya boleh-boleh saja, tetapi kalau sudah dikatakan oleh para ulama, idhafatun ni'am ila ghairillah, dia mengidhafahkan, menyandarkan kenikmatan itu bukan kepada Allah tetapi kepada dirinya. Ini ciri orang-orang yang binasa. Sifatnya seperti sifat iblis. Sifat orang seperti ini seperti sifat Qarun. Innama utitu idhafatun ni'am ila ghairillah. Ya. Berbeda dengan para anbiya. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diberikan kerajaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan apa? Apa yang diucapkan oleh Sulaiman alaihi salatu wassalam? Apa kalimatnya? Ketika diberikan kerajaan oleh Allah, kesuksesan, kehebatan, kemegahan kerajaannya. Kata Nabi Sulaiman apa? Kalimatnya apa? Perhatikan kalimat. Kalimat orang yang dibinasakan, makhluk yang dibinasakan, perhatikan kalimatnya. Dan perhatikan kalimat para anbiya yang diangkat oleh Allah derajatnya di sisi Allah. Masing-masing memiliki kalimat tetapi berbeda. Yang satu kaum yang dihancurkan, dibinasakan. Ya. Dan ini sudah sunnatullah. Seperti tadi apa, iblis selalu mengatakan apa, anak. Aku. Qarun mengatakan utitu. Aku diberikan. Ya. Perhatikan dengan kalimat Nabiullah Sulaiman. Apa? Siapa yang ingat? Sehingga antum akan tahu, akan faham. Nah, Bagaimana seseorang itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, apakah dia menyandarkan nikmat itu kepada dirinya sendiri atau kepada Allah? Kesuksesan dia, apakah saya, atau dia sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ucapan Sulaiman alaihi wasallam apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ya. Kata Sulaiman alaihi wasallam apa? Ini merupakan fadl, keutamaan dari Rabbi. Rabb. Perhatikan, pada raja. Di masa Sulaiman ada berapa raja? Di masa Nabiullah Sulaiman ada berapa raja? Nabi Sulaiman dan Ratu Saba di mana? Di Yaman. Ratu Saba di mana? Di Yaman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa utiyat min kulli syai', dan Ratu Saba diberikan oleh Allah min kulli syai', segala sesuatunya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, min kulli kull min alfadhil umum walakin yuradu bihi al-khusus. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-kul di sini alfadnya lafadnya umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Maksudnya apa? Ratu Saba diberikan segala sesuatu yang khusus untuk Ratu Saba, karena di sana ada raja yang lainnya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Tentunya yang diberikan kepada Sulaiman tidak seperti yang diberikan kepada Malakatus Saba. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah hadza min fadli rabbi. Kalimat apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasalam, idhafatun ni'am ila Allah azza wajal. Penyandaran segala bentuk kenikmatan, kesuksesan, kehebatan, kepintaran, harta, dan lain sebagainya, idhafah, diidhafahkan, disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat antara dua kelompok berbeda jauh. Nah, yang satu selalu mengatakan anak, saya dan saya. Saya perhatikan. Nah, orang-orang yang seperti ini, nah, ketika menyandarkan kesuksesannya, kehebatannya, ya, keberhasilannya, harta, pangkat, jabatan, apapun itu bentuknya, kalau selalu mengatakan saya dan saya dan saya dan saya, maka berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Tapi kalau saudara kita, nah, selalu menyandarkan kesuksesannya, keberhasilannya, harta, dan lain sebagainya, dakwahnya, ta'limnya, dan lain sebagainya, dia sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka nah, peganglah orang ini. Nah, karena nampak dan jelas antara dua keadaan. Yang satu menyandarkan kepada dirinya, itu sifat sama seperti iblis alaihi la'natullah. Yang satu lagi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhafatun ni'am ila Allah azza wajalla. Nah, wa hadha halu aktsarin nas, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ketika seorang beramal dengan amalannya untuk dirinya sendiri, untuk dirinya ingin ada bagian, untuk pangkatnya, jabatannya, kedudukannya di mata manusia ingin dilihat, ingin ada jabatan, ingin dianggap, ingin dihormati, ingin ditokohkan. Nah, sebagaimana sudah disebutkan dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Nah, oleh para ulama, asyirk fil iradah kal bahr alladzi la sahila lahu, kesyirikan di dalam iradah, kesyirikan di dalam keinginan seperti lautan yang tidak ada tepinya. Asyirk fil iradah, kesyirikan di dalam keinginan iradah, dia beramal, dia sholat, puasa dan lain sebagainya, keinginannya lain, ingin dunia, ingin perempuan, perempuan ingin laki-laki, ingin pangkat, ingin jabatan dan lain sebagainya. Maka kata para ulama, asyirku fil iradah kal bahri alladzi la sahila lahu. Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah mengatakan demikian. Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah mengatakan, asyirk fil iradah kal bahri alladzi la sahila lahu, kesyirikan di dalam keinginan, dia pengen ini, pengen itu, pengen dan lain sebagainya, dari niatan yang ada di dalam hatinya. Nah, syirik di dalam iradah ini seperti lautan yang tidak ada tepinya. Dia juga beramal untuk hawa nafsunya, dia beramal juga untuk meninggikan dirinya, derajatnya, padahal yang meninggikan dirinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, juga untuk makhluk bagiannya. Wa hadha halu aktsarin nas, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kesyirikan yang seperti ini adalah keadaan kebanyakan dari manusia. Wa syirku alladzi qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwah Ibnu Hibban fi sahihi, kesyirikan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dari apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Asyirku fi hadhihi al-ummah akhfa min dabibin namlah, kesyirikan pada umat ini lebih samar daripada jalannya seekor semut. Nah, samar karena tidak terlihat keinginannya di dalam hati. Siapa yang tahu kecuali setelah nah bertahun-tahun lamanya muncul, terlihat, nampak, baru yang lainnya pun memahami, oh ternyata si fulan nah memiliki keinginan demikian dan demikian. Nah, qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah, sehingga para sahabat bertanya, bagaimana bisa selamat darinya wahai Rasulullah. Qala qulillahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu, katakanlah, berdoalah, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau. Ini pentingnya. Pentingnya doa. Pentingnya doa. Pentingnya berdoa, berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udhu bika. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau. An usyrika bika. Berlindung kepada engkau dari berbuat syirik kepada engkau dalam keadaan aku mengetahuinya. Artinya, ketika dalam keadaan mengetahui, sadar, tetapi dia ada niatan-niatan pada selain Allah, maka dia pun berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan seperti itu. Wa astaghfiruka, dan aku beristighfar kepada engkau ya Allah, lima la a'lam, dari apa-apa yang aku tidak mengetahui, tidak sadar bahwasanya hal itu adalah kesyirikan, tidak mengetahui bahwasanya hal itu adalah kemaksiatan, kesyirikan, maka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Ar-riya'u kullu syirkun." Ar-riya' semuanya adalah syirik. Ar-riya' semuanya adalah syirik. Qala ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha." Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Innama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya sesembahan kalian adalah sembahan yang satu saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, faly'mal 'amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia menyekutukan Allah di dalam beribadahnya sedikit pun. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kama annahu ilahun wahid la ilahu siwah. Hal ini sebagaimana dialah Allah Tuhan yang Maha Esa, sesembahan yang Maha Esa, sesembahan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. La ilaha siwahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah saja semata. Fakadzalika, maka demikian pula, yang bagi antakunal ibadatullahu wahdahu, sudah sepantasnya beribadah itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Fakama tafarada bil ilahiyah, sebagaimana dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam sesembahan. Yajib an yatafarrad bil ubudiyah, sudah sepantasnya bagi hamba-hamba Allah mengesakan Allah, memurnikan Allah di dalam ubudiyah, penghambaan hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lainnya. Fal amalu salih wal khali minar riya al muqayyad bis sunnah. Amalan saleh, sesuatu amalan bisa dikatakan amal saleh. Nah, suatu amalan bisa dibilang, bisa dikategorikan sebagai amalan saleh dengan dua syarat. Yang pertama, al-khali minar riya, yang kosong dari riya, tidak ada riya. tidak ada riya, termasuk dalamnya sum'ah, ingin didengar, ingin dibilang hebat, ingin dibilang ini dan itu dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan bisa dikatakan amalan saleh adalah al-muqayyad bis sunnah, harus sesuai dengan sunnah. Dua pondasi. Yang pertama al-khali minar riya, kosong dari riya, maksudnya ikhlas. Dan ikhlas ini berat. Berat, sa'ab. Naam, karena hati kita ini berbolak-balik. Hati kita ini berubah-ubah. Kadang sekarang ikhlas, berubah lagi, ingin dipuji. Kadang sekarang ikhlas, berubah lagi, ingin dilihat. Sekarang ikhlas, kadang berubah lagi, ingin didengar. Oh, fulan hebat ya. Fulan masya Allah, fulan masya Allah. Allahul musta'an. Sa'ab. Berat. Al-ikhlas sa'ab. Nah. Lianal qulub yataqallab. Karena jiwa, hati ini berubah-ubah. Lidhalik sumyal qalb qalban. Liannahu yataqallab. Oleh karena itu, jiwa, hati, dinamakan qalb. Qalb, hati, jiwa. Kenapa berbolak-balik? Yataqallab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu berdoa, selalu meminta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Karena mengetahui, Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya hati ini apa? Berubah-ubah, berbolak-balik. Nah, oleh karena itu, selalu minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, as-sabat, as-sabat. Lianal qulub yataqallab. Karena jiwa ini, hati ini berubah-ubah. Nah, wa kana min du'ai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di antara termasuk doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Allahumma ja'al 'amali kullahu saliha. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya adalah amalan yang saleh. Tadi definisi amal saleh sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu. Naam, disebutkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Yaitu 6. Al-amal salih wa al-khali minar riya al-muqayyad bis sunnah. Satu amalan yang kosong dari riya, artinya ikhlas. Al-muqayyad bis sunnah, yang terkait sesuai dengan sunnah, yanil mutaba'ah. Itulah akan muncul keberkahan dari situ. Nah, oleh karena itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, Allahumma ja'al 'amali kullahu saliha. Ya Allah, jadikanlah amalanku seluruhnya adalah menjadi amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikanlah amalan tersebut hanya mengharapkan wajah engkau murni semata. Wala taj'al li ahadin fi syai'a. Dan janganlah engkau jadikan amalan tersebut untuk seorang pun sedikit pun. Artinya bukan riya atau sum'ah atau ingin dipuji orang, bukan. Nah, dan ikhlas. Sedangkan ikhlas ada berat. Nah, Sulaiman bin Tarhan, Sulaiman bin Tarhan, tabi'in kabir, seorang tabi'in yang besar, yang tua, sudah kibar, kibar tabi'in. Sulaiman bin Tarhan, di dalam menjaga keikhlasannya, salatul lail, salat malam saja. Nah, puluhan tahun menjaga dirinya supaya tidak terlihat oleh orang. untuk menjaga keikhlasannya. Ya, ketika seorang anak kecil melihat di atas loteng yang ada seperti tiang, pas dilihat beliau adalah Sulaiman bin Tarhan, seorang tabi'in kabir. Nah, karena menjaga keikhlasan itu berat. Nah, menjaga amalan itu berat. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan ingin dipuji, bukan ingin ditokohkan, bukan ingin dijadikan sebagai ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, kalau ada niatan-niatan seperti itu, nah, masuk di dalam poin ini. Asyirik fil iradat kal bahril ladzi la sahila lahu. Kesyirikan di dalam iradat, kemauan, keinginan. Dia sholat, pengennya gini. Dia zakat, pengennya anu. Dia puasa, pengennya demikian. Ada niatan-niatan tambahan selain Allah Azza wa Jal. Waliyadzubillah. Ada syirik fil iradah. Syirikan di dalam iradah. Nah. Wa'ala syirik fil ibadah yubtil sawab al-amal. Kesyirikan di dalam ibadah ini akan menghapus pahala amalan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kesyirikan di dalam amalan ini akan menghapus pahala suatu amalan. Wa qad yu'aqabu 'alai idza kana al-'amal wajiban. Kadang dia malah disiksa kalau amalannya amalan wajib, salat 5 waktu, Allahu Akbar, ditakbir, ada niatan-niatan yang lain, keinginan-keinginan yang lain, padahal amalannya amalan yang wajib. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di sini, wa qad yu'aqabu 'alaih, kadang dia akan disiksa ketika amalannya amalan yang wajib. Ya. Alasannya kenapa dia disiksa malah? Hah? Fa innahu yanziluhu manzilatan man lam ya'mal. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, alasannya seorang bisa disiksa. Nah, ketika beramal dengan amalan yang wajib, tetapi ada kesyirikan di situ. Ya, fa innahu yanzil manzilat man lam ya'mal bih. Seakan-akan dia tidak beramal. Salat, ada niatan-niatan yang lain pada selain Allah. Pujian, riya, sum'ah dan lain sebagainya dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Dan ini berat. Seperti itu. Artinya apa kata Ibnu Qayyim? Ya sama saja dia tidak beramal. Ya sama saja dia tidak beramal. Kalau niatnya bukan untuk Allah. Niatnya untuk selain Allah. Untuk manusia. Untuk pangkatnya. Jabatannya. Untuk yang lainnya. Pujian-pujian manusia. Dan lain sebagainya. Bukan untuk Allah. Sehingga keadaan seperti ini kadang seseorang bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesyirikan di dalam ibadah ini. Fa inna yanziluhu manzilatan man lam ya'mal bih. Seakan-akan dia tidak beramal dengan amalan itu. Fa yu'aqibu 'ala tarkil amr. Kalau sudah tidak beramal berarti apa? Dia sudah meninggalkan perintah. Kosong-kosong. Ya. Nah, sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah Subhanahu innama amara bi ibadati ibadatan khalisah. Karena yang dituntut oleh Allah adalah dengan ibadah yang ikhlas. Bukan riya, sum'ah, bukan pujian, bukan niatan-niatan yang lainnya. selain Allah Azza wa Jal, bukan. Sehingga kenapa dia disiksa, kenapa dia diancam dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu yanziruhu manzilatan man lam ya'mal, seakan-akan dia tidak beramal. Seolah-olah seakan-akan dia tidak beramal. Karena yang diminta oleh Allah adalah ikhlas. Tetapi dia tidak ikhlas. Nah, dia sholatnya ingin naik pangkat. Sholat pengen naik pangkat. Bagaimana? Karena enggak ikhlas. Ya sudah. Seolah-olah ya dia tidak sholat. Man lam ya'mal. Keadaannya seperti orang yang tidak beramal. Artinya apa? Dia sudah sama saja meninggalkan amalan tersebut. Naam, fa yu'aqib 'ala tarkil amr. Fa inna Allah Subhanahu innama amara bi ibadati ibadatan khalisah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Lurus, agama yang lurus, yang ikhlas. Hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Faman lam yukhlis lillah. Faman lam yukhlis lillah fi ibadati lam yaf'al ma umira bih. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, maka barang siapa yang tidak mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, lam yaf'al ma umira bih, seakan-akan dia tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Sama aja bohong berarti. Nah, sama saja bohong. Kanahu lam yaf'al ma umira bih, seakan-akan dia tidak pernah melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena dia tidak mengikhlaskan. Ibadahnya hanya ingin dilihat orang, dipuji orang. Dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Berbeda lagi kalau dalam pertengahan dia tepis. Beda lagi. Dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga. Agar niatan-niatan yang jelek yang ada di dalam hatinya dihilangkan oleh Allah. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, bagaimana niat di dalam menuntut ilmu? Wahai Imam, kata Imam Ahmad rahimahullah, raf'ul jahal an nafsih wa an ghairih. Niat di dalam menuntut ilmu, kata Imam Ahmad rahimahullah, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Nah, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bal alladhi utiya bihi syai'un ghairu alladhi umira bihi fala yashihhu wa la yuqbalu minhu. Bahkan yang dia lakukan dari ibadah adalah bukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka tidak sah ibadahnya. Wa la yuqbalu min, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Ini nah pentingnya ikhlas. Pentingnya al-ikhlas. Dan ini berat. Al-ikhlas itu berat. Seorang berusaha mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar selalu diberikan keikhlasan. Nah, mohon minta kepada Allah anugerah istiqamah agar selalu diberikan taufik oleh Allah agar selalu ikhlas dan ikhlas. Karena perkaranya tidak mudah. Perkaranya tidak gampang. Nah, karena pertaruhannya adalah diterima atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, di sisi yang lain juga harus sesuai dengan sunnah. Yang lain juga harus sesuai dengan sunnah. Kalau al-khali minariya ikhlas. Nah, tetapi dia tidak muqayyad bisunnah, maka tidak akan nah, diterima oleh Allah karena tidak sesuai dengan sunnah. Atau dia muqayyad bisunnah, dia sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Nah, dia tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus dua syarat, al-khali minar riya, yani ikhlas, dan yang kedua adalah al-muqayyad bisunnah, harus sesuai dengan sunnah, yani ittiba' sunnah Rasulullah s.a.w. Wa yaqulu Allah 'azza wa jalla ana aghna syuraka 'an syirk, aku tidak butuh dari kesyirikan. Wa man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia dengan amalan tersebut berbuat syirik, ya, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, fa walilladzi usyrika bihi wa ana minhu bari'un, maka orang tersebut untuk sesembahannya dan adapun aku, kata Allah, berlepas diri dari dirinya. Ini hadis qudsi. Wa hadza syirku yanqasimu ila maghfurin wa ghairi maghfurin, kesyirikan di dalam hal ini, yakni riya maksudnya, itu ada yang diampuni dan ada yang tidak diampuni. Ini rinciannya. Perhatikan rinciannya. Ya. Nah. Kesyirikan ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang qasimu ila maghfurin wa ghairi maghfur, terbagi menjadi dua. Ada yang diampuni oleh Allah dan ada yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Wa akbar wa asghar, ada juga yang membagi kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Wa naul awal, adapun macam yang pertama, jenis yang pertama, yang qasim la kabir wa akbar wa laisa syai'un minhu maghfurun walaysa syai'un minhu maghfuran, bagian yang pertama kesyirikan ini menjadi terbagi menjadi dua. Ini bagian pertama, menjadi kesyirikan yang besar dan lebih besar, dan kedua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Walaysa syai'un minhu maghfuran, ya, kedua-duanya syirik kabir dan syirik akbar. Coba perhatikan. Yang syirik kabir, syirik akbar, dua jenis ini tidak ada yang diampuni oleh Allah. Fa minhu syirik billah fil mahabba wa ta'zim. Di antaranya adalah kesyirikan kepada Allah di dalam mahabbah wa ta'zim. Dia mencintai gurunya sama kedudukannya seperti mencintai Allah. Gurunya, ustadznya, kiainya, syekhnya, cium tangan bolak-balik sampai kotorannya, keringatnya, ya, dia lap, dia apa, jadikan keberkahan, sampai ludahnya pun dia usap-usap ke mukanya, ini berkah, berkah, berkah, berkah, katanya. Sampai mohon maaf kotorannya pun dia usap-usap ke badan. Ada sampai tingkatan seperti itu, ada, karena dia mencintai ustadznya, syekhnya, ulamanya, dia samakan kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam mahabbah wa ta'zim. Di dalam mahabbah wa ta'zim. Maka jenis yang seperti ini kata Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah, laisa syai'un minhu maghfuran. Tidak ada jenis yang seperti ini diampuni. Artinya ini syirik yang sudah pol, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Karena menyamakan mahabbah syekhnya, ustadznya, gurunya, ulamanya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu mahabbah maupun ta'zim, pengagungan. Ya. Ketika gurunya atau syekhnya mengatakan A, tetapi kalau Allah, kalau Rasul, berbeda lagi. Dia benturkan, dia samakan, bahkan dia tinggalkan kalau Allah, kalau Rasul, dia ambil apa jare kiainya, apa yang dikatakan oleh ulamanya. Ada syirik di dalam ta'zim wal mahabbah. Nah, jadi seolah-olah agama adalah apa yang diucapkan oleh syekhnya, oleh gurunya. Selain dari syekhnya, selain dari gurunya, bukan agama. Padahal ini adalah qala Allah qala Rasul. Al-Imam Malik bin Anas tabi'in radhiyallahu ta'ala an mengatakan, kullun yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah mengatakan, masing-masing bisa ditolak dan diterima ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Manusia bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali siapa? Rasulullah SAW. Artinya apa? Timbangan al-haq adalah qala Allah qala ar-rasul. Timbangan al-haq adalah bukan rijal, bukan tokoh. Nah, justru tokoh atau manusia itulah yang harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika tokohnya, gurunya, syekhnya, ulamanya tidak sesuai dengan qala Allah qala rasul, maka tidak akan bisa. Karena al-mizan wal-mi'yar adalah qala Allah qala rasul. Bukan tokoh, bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulamanya, bukan syekhnya, bukan. Ustaznya ya harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Syekhnya juga. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan diikuti. Nah, karena timbangannya bukan tokoh, bukan manusia. Siapapun dia. Nah, timbangannya adalah qala Allah, qala Rasul. Kullun yu'khadz wa yurad illa sahibu hadzal qabr illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu timbangan di dalam al-haq. Siapapun dia. Sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, kalau kalian melihat ucapanku berbenturan dengan sabda Rasulullah SAW yang sahih, maka buanglah ucapanku ke tembok. Itu Imam Syafi'i rahimahullah mendidik umatnya, mendidik kita supaya tidak taklid. Ya, tidak selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, tidak. Itu didikan Imam Syafi'i mendidik supaya tidak taklid. Tidak mengharuskan selalu mengikuti ucapannya, tidak. Lihat benturan enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika berbenturan dengan qala Allah qala Rasul yang sahih, maka tinggalkan ucapan a'immah, ikuti nah firman Allah, qala Allah wa qala Rasul yang sahih. Nah, itu bimbingan ulama besar, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Fa'an yuhibba makhlukan kama yuhibbuhullah. Fa'adha minal syirk alladhi la yaghfiruhullah. Seseorang mencintai makhluk, menyamakan kecintaannya dengan kecintaan pada Allah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadha minal syirk. Maka yang demikian itu adalah termasuk bentuk kesyirikan. Alladhi la yaghfiruhullah, yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Dia cinta kepada Allah, cinta pula kepada makhluk. Makhluk banyak, manusia, jin, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Dia menyamakan kecintaannya kepada kecintaan kepada Allah. Sama, dia cinta kepada Allah, cinta pula kepada patungnya, berhalanya, manusianya, perempuannya, yang LGBT, menyamakan syahwatnya, ya, yang perempuan pun demikian, tergila-gila dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya, sama kecintaannya. Fadha syirik. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Qaidatul Mahabbah mengatakan, seolah-olah walaupun manusia yang dia cintai, yang sudah menancap di dalam dadanya, hatinya, seperti berhala yang disembah. Seperti berhala yang dia sembah. Ini saking cintanya dia kepada makhluk, baik kepada perempuan, kepada laki-laki, pada patung, berhala, atau apapun itu makhluk, ketika sudah terpatri di dalam dadanya, terpatri di dalam hatinya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kecintaan itu seperti mencintai berhala. Walaupun bukan, tidak harus berhala, manusia, perempuan, laki-laki, apapun itu dari kalangan makhluk, yang dia tanamkan di dalam jiwanya kecintaan lebih besar daripada Allah, dia sembah walaupun tidak ruku dan tidak sujud. Walaupun tidak ruku dan tidak sujud, kata al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa illam yarka' wa lam yasjud. Walaupun tidak ruku, enggak harus ruku dan tidak harus sujud, tetapi yusawil mahabbah, menyamakan rasa cintanya, sama, bahkan lebih tinggi kedudukan mahabbahnya untuk selain Allah, fahadha syirkun a'zam. Maka syirik yang seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah minal syirkil ladzi la yaghfiruhullah, termasuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi. Dari kalangan manusia, anak muda dan lain sebagainya, ketika sudah terjerumus ke dalam isyak, ya, isyak, maka mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam mahabbah. Terjerumus kepada isyak, waliyadu billah, fallahul musta'an. Wa wa syirku alladhi qala subhanahu fi, maka jenis yang seperti ini adalah jenis kesyirikan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa minan nas, mayattakhidhu min dunillahi andada, dan ada di antara sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yuhibbunahum kahubillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan seperti itu, tandingan-tandingan tersebut sama kecintaannya kepada Allah, dia samakan, yusawi, dia samakan mahabbah sesembahannya, berhalanya, patungnya, manusianya, dan lain sebagainya dari kalangan makhluk, dia samakan di dalam al-mahabbah. Naam, kahubillah, sebagaimana mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman lebih mencintai hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah, sehingga mereka terjerumus di dalam kesyirikan ini, di dalam kesyirikan, di dalam al-mahabbah. Nah, dan ini letaknya di dalam hati. Ini letaknya di dalam hati. Nah, amalan-amalan mahabbah wa ta'zim adalah di dalam hati. Wallahu al-musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.